kau semakin jauh. Diri bertanya, mungkin kau terlupakan. Senja pun tiba, serta sinar asmara pun semakin redup. Masih adakah cinta? Nikmatilah harimu, biarkan semua terjadi. Nikmatilah cintamu, ku yakini kau kan kembali. Senja pun tiba, serta sinar asmara pun semakin redup. Diri bertanya, masih adakah cinta? Kini kau kan kembali, waktulah yang kan menjawabnya.